Kata beliau rahimahullahu taala, bab man ahaqqun nas bi husni shuhbah. Ya. Kata beliau, bab siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan apa, pergaulan yang baik. Shuhbah itu ya bergaul bersamanya, ya, mengawaninya, berteman dengannya. Itu as-shuhbah. Siapa yang paling berhak mendapatkan yang terbaik dari as-shuhbah ini? Nah, di sini oleh Imam Al-Bukhari diberi tanda tanya. Ya. Dan ini dari uslub ilmu yang bagus. Ya. Sebab jawaban dari pertanyaan itu nampak jelas dari hadis. Jelasnya? Karena itu beliau berikan judul dengan bentuk pertanyaan. Sebab kadang dengan bentuk pertanyaan, apa, pemahaman seorang murid akan lebih konsentrasi. Ketika ada pertanyaan siapa yang paling berhak, kalimat siapa ini dia ingat. Maka dia dengarkan apa yang diterangkan sebelumnya supaya dia bisa jawab siapa itu. Jelas ya? Ya. Jadi kandungan dari bab ini, beliau ingin menjelaskan di sini, ya, dari manusia-manusia yang diperintah atau orang tua yang kita diperintah berbakti kepadanya, siapa yang paling berhak di antaranya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Bajali. Ya, atau afwan, Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Balkhi Al-Baghlani Al-Thaqafi. Beliau ini imam besar rahimahullah. Semua penulis Kutubus Sittah meriwayatkan hadisnya. Dan lima dari penulis Kutubus Sittah itu langsung meriwayatkan dari Qutaibah. Semuanya murid-murid Qutaibah. Ya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasai, semuanya murid Qutaibah. Kecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Qutaibah dengan perantara. Beliau dari guru, gurunya mengambil dari Qutaibah. Tidak langsung mengambil dari Qutaibah Ibnu Majah. Tapi Ibnu Majah juga keluarkan hadis Qutaibah ini. Iya. Kata beliau, haddatsana Jarir, menceritakan kepada kami Jarir. Ya. Jarir di sini tidak diterangkan siapa Jarirnya. Padahal ada dua Jarir di sini, ada Jarir bin Hazim dan ada Jarir bin Abdul Hamid. Tapi ini dari kebiasaan ahli hadis. Ahli hadis itu kalau rawi tidak mengandung kemungkinan lain di tempat itu, maka dia tidak sebutkan nama ayahnya. Dia sebut namanya saja. Sebab tidak ada kemungkinan lain. Ya, seperti di sini, Jarir. Kalau Qutaibah meriwayatkan dari Jarir, orang sudah paham bahwa Jarir yang dimaksud adalah Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi. Ya. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi. Sebab Qutaibah tidak meriwayatkan dari Jarir bin Hazim. Dan Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, rawi juga sahih kitabnya. Hadithnya dikeluarkan oleh penulis Kutubus Sittah. Kata beliau, Umara ibn al-Qa'qa, dari Umara ibn al-Qa'qa ibn Shubrumah. Ya. Juga Dabbi al-Kufi. Beliau rawi thiqah dan rawi al-Jama'ah. An Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah. Ya. Abu Zur'ah, nama lengkapnya Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir bin Abdul Hamid. Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ya. Al-Kufi, thiqah. Beliau dari Royal Jamaah. Beliau ini dari Tabi'in. Ya. Di tingkatan yang kedua dari tingkatan Tabi'in. An-Nabi Khurairah, dari Abu Khurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya. Di sana, Masya Allah, semuanya rawinya, rawi yang dipakai oleh Kutubus Sittah. Ya, penulis 6 buku. Itu Kutubus Sittah istilah ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan apa? Ibnu Majah. Jadi seluruh penulis kutubus sittah memakai rawi-rawi yang dipakai di dalam hadits ini. Annahu qala, Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 2000. Secara berurut, yang pertama adalah Abu Hurairah. Ya, 7 orang ini disebut oleh Suyuti dalam Alfiyah beliau dengan 2 bait syair. Kata beliau, al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi bin Umar. Ya. Kemudian kata beliau, wal bahru kal khudri wa anasun, tayib wa anasun wal bahru kal khudri wa jabirun wa zawjatun nabi. 7. Tasyuyuti al-mukthiruna fi riwayat al-athar. Rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yang pertama, yalihi bin Umar. Setelahnya adalah Ibnu Umar. Yalihi bin Umar, setelahnya adalah Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga Anas, Anas bin Malik yang ketiga. Yang keempat adalah Al-Bahru, lautan, siapa yang digelari lautan? Lautan ilmu. Ibnu Afan, bukan Al-Bahru, Al-Hibru. Wal-Hibru kal-Khudir. Al-Hibru siapa? Hibrul Ummah, pena umat. Ibnu Abbas. Yang keempat Ibnu Abbas. Yang kelima Al-Khudri, Abu Said Al-Khudri. Yang keenam Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan yang ketujuh adalah Aisyah, zaujatun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maksudnya paling banyak meriwayatkan hadis di mana? Di buku-buku hadis yang tercatat. Ya, itu yang paling banyak. Urutannya demikian. Abu Hurairah yang paling banyak. Dan ini pelajarannya pada sosok Abu Hurairah. Beliau bersahabat dengan Nabi 4 tahun. Bersama dengan itu, beliau sangat banyak menghafal hadis Nabi. Bisa dibayangkan bagaimana keseriusan beliau selama 4 tahun ini di dalam mempelajari. Iya. Dan ini adalah contoh yang sangat baik sosok penuntut ilmu, iya, yang jarang diketemukan di masa ini. Ketika Abu Hurairah ditanya, kenapa engkau terlalu banyak meriwayatkan hadis? Dari mana ilmu sedemikian banyak ini? Ya, beliau bercerita bahwa adalah kaum muhajirin dan al-ansar, mereka banyak sibuk di pasar. Ya. Adapun saya, ya, saya mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dalam keadaan saya lapar. Kadang saya mengganjal perutku dengan batu saking laparnya. Ya. Agar supaya dia tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi beliau punya kesabaran yang menyebabkan Allah memudahkan ilmu itu baginya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, siapa yang menghamparkan ridanya, kemudian dia genggam ke dadanya, dia tidak akan lupa apa yang saya sampaikan selama-lamanya. Yang hadir waktu itu cuma Abu Hurairah. Ya. Maka Abu Hurairah pun menghamparkan ridanya. Ya. Dan dia lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kata Abu Hurairah, setelah itu saya tidak pernah lupa walaupun satu huruf dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pernah diuji Abu Hurairah. Ya. Ada sebagian orang yang mengundang beliau ke rumahnya, datanglah Abu Hurairah diminta menyampaikan hadis. Maka Abu Hurairah pun menyampaikan banyak hadis kepada orang itu. Dan ternyata ada orang di belakang tirai mencatat apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Semuanya dicatat. Ya. Tahun depannya diundang kembali Abu Hurairah. Diminta untuk mengulangi hadith-hadith yang dia sampaikan. Maka beliau mengulangi hadith-hadith itu sambil dicocokkan oleh orang yang di belakang tirai. Dan tidak kurang satu huruf pun. Tidak kurang satu huruf pun. Ya, makanya dari berkah keseriusan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Ini dahulu ya, orang menuntut ilmu Manusia datang kepada guru. Nah, ini kebanyakannya. Walaupun dimaklumi bahwa Nabi kadang mendatangi satu kampung sahabat, beliau mendatangi kalangan jin, memberikan ilmu kepadanya. Ini biasa. Ya, ada di masa Nabi. Tapi kebanyakannya orang yang datang. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana ilmu itu di masa itu serius manusia menuntutnya. Adapun kita sekarang ini, ya, kita banyak fasilitas, ya, banyak kemudahan. Tapi fasilitas dan kemudahan ini semakin membuat kita malas. Ya. Semakin membuat malas dan kurang bersemangat. Ya. Ini kekeliruan ya. Ini termasuk tidak menghargai nikmat. Tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, ya, dia manfaatkan kemudahan itu pada apa yang membantunya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita dengan fasilitas yang kita miliki, kita kadang kurang untuk memanfaatkannya. Ya. Di masa dahulu orang ingin mendapatkan satu hadis, kadang dia melakukan perjalanan berhari-hari, ada yang berbulan-bulan. Ya. Ini di masa dahulu. Ya. Jelas ya? Nabi Musa ingin dapat ilmu, berjumpa Nabi Khidir, beliau melakukan perjalanan jauh. Sampai beliau berkata, laqad lakina min safarina hadha nasaba. Sungguh kami telah menjumpai dalam perjalanan ini keletihan, suatu hal yang sangat meletihkan. Beliau Nabi, ya, ulul azmi, lebih utama lagi dari Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Beliau datang. Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah Jabir yang mendatangi Abdullah bin Unais hanya untuk memperjelas satu hadis yang beliau hafal. Ya, benarkah hadis itu seperti yang dihafal atau tidak? Dan ini untuk memperjelas ini beliau melakukan perjalanan satu bulan penuh. Sampai di rumah Abdullah bin Unais, dia tanya, saya hafal dari Nabi begini. Abdullah bin Unais berkata, iya, saya juga menghafalnya seperti itu. Sudah, setelah itu balik. Hanya untuk satu hadis saja, perjalanan satu bulan. Sekarang masya Allah, ya, sisa angkat telepon. Hah? Kalau ingin lebih hemat, SMS, ya, banyak kemudahan. Tapi bersama dengan itu, kemudahan-kemudahan ini bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin melalaikan. Ya, membuat seorang itu malas. Ya. Karena itu ini dari hal yang perlu kita renungi dan kita perhatikan. Ini nikmatnya membaca hadis-hadis Rasulullah secara langsung seperti ini, mengingatkan kita, ya, seakan-akan kita berada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita membaca nama-nama para rawi, para a'imah, seakan-akan kita hidup di masa mereka. Ya, dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Datang seorang lelaki, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakku bi husni sahabati, siapa manusia atau siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan persahabatan, pergaulan yang paling baik dariku? Kata beliau, ummuk. Kata Nabi, qala ummuka, ibumu. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling berhak? Jawabannya, yang paling berhak adalah ibumu. Qala, kemudian orang ini kembali bertanya, thumma man, setelah itu siapa wahai Rasulullah? Qala ummuka. Kembali Nabi mengulangi, kemudian ibumu. Thumma man, kemudian dia kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi berkata, ummuka, kemudian ibumu. Thumma man, ya, kemudian dia yang di keempat kalinya atau di kali keempat dia bertanya, kemudian siapa? Qala thumma abuka, barulah Nabi berkata, kemudian ayahmu. Kemudian ayahmu. Iya. hadis yang mulia ini, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kedudukan ibu. Ya. Dan ibu itu dalam hal berbakti lebih didahulukan daripada ayah. Lebih didahulukan daripada ayah. Ya. Nabi SAW menyebutkan ibu 3 kali, kemudian ayah. Ya, para ulama menyebutkan rahasianya. Ya, karena ibu, dia telah mengalami susahnya mengandung anak itu. Kemudian ibu mengalami susahnya melahirkan anak itu. Kemudian ibu juga mengalami susahnya menyusui anak tersebut. Ya, menyusui anak tersebut. Maka ini 3 kesusahan hanya ditanggung oleh siapa? Oleh ibu saja. Adapun di dalam mendidiknya sampai besar, ini bersyarikat antara ayah dan apa? Antara ayah dan ibu. Karena itu dimulai dengan ibu, kemudian ibu, kemudian ibu. Iya. Kemudian ibu. Dan ini istimbat yang bagus. Ini makna disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah. Dan beliau terangkan, ya, isyarat dari Al-Quran yang menunjukkan makna ini. Ya. Beliau sebutkan ayat surah Luqman. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Allah wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua-duanya sekaligus disebut. Kedua orang tua, ayah dan ibu. Kemudian Allah sebutkan kekhususan-kekhususan untuk ibu. Ibu itu telah mengandungnya. Satu ya, mengandung. وهنا على وهن, kesusahan di atas kesusahan ketika digandung dan ketika apa? Dilahirkan. Wa fisaluhu fi amain. Dan dia ya disapih selama berapa? Selama 2 tahun. Ya. Ini 3 kesusahan disebutkan khusus untuk apa? Ibu. Dan sebelumnya wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sekaligus. Jelas ya? Nah. Iya. Sebagian para ulama ada yang menukil kesepakatan bahwa ibu dalam hal berbakti lebih didahulukan ya, di atas ayah. Dan ini mungkin tidak ada silang pendapat, cuma ada yang menukil dari Imam Malik ya, dan sebagian ulama disamakan kedudukan antara ayah dan ibu di dalam masalah kebaktian. Ya. Dan di dalam sebagian riwayat, ya, disebutkan tambahan lainnya setelah ayah, kemudian disebutkan saudara perempuan, saudara laki-laki, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Ya. Nah, jadi ini urutan di dalam masalah berbakti, ya, dan menyambung silaturahmi. Dan ini penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di dalam masalah menyambung silaturahmi ada lebih didahulukan, kemudian didahulukan setelahnya. Ya. Dan ini faedahnya ketiga, bertabrakan antara maslahat yang tidak mungkin dikompromikan. Jadi kata misalnya antara maslahat ayah dan ibu bertentangan, tidak mungkin dikompromikan, maka yang didahulukan adalah siapa? Yang didahulukan adalah ibu. Yang didahulukan adalah ibu. Iya. Demikian. Baik. Dan juga diantara hal yang patut kita perhatikan di sini, iya, seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Babul Hadana di pembahasan fikih. Iya. Haditsnya Hasan dari jalan Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibni hada kana batni lahu wi'a, wa thadi lahu siqa, wa hijri lahu hiwa, wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu minni. Ya. Perempuan datang, dia bawa anaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya perutku ini, ya, adalah tempat menyimpan anak ini. Ya. Dan apa? Dadaku ini adalah, ya, tetekku ini adalah minuman untuknya. Dan pangkuanku adalah tempat bernaungnya. Ini tiga hal ya disebut. Ya. Ayahnya mentalak saya dan ayahnya ingin mengambil anak ini dari saya. Maka Nabi SAW berkata, anti ahakku bihi malam tangkihi. Engkau yang paling berhak dengan anak ini, engkau yang paling berhak yang memelihara anak tersebut sepanjang engkau belum menikah. Sepanjang engkau belum menikah. Ya, jelas ya. Maka di sini disebutkan, jadi dia bertanya kepada Nabi, ya, untuk menuntut haknya, disebutkan tiga kekhususan ibu. Tiga kekhususan seorang ibu. Ya, dan Nabi ya membenarkan hal tersebut. Karena itu beliau katakan, engkau yang paling berhak terhadap si anak. Ini kalau anaknya masih kecil ya. Kalau anaknya masih kecil, ya, dan ibunya belum menikah, maka ibu yang paling berhak. Kalau ibu sudah menikah, maka hak habana ayah yang lebih berhak. Ya, jelas ya. Adapun kalau si anak sudah besar, maka dia memilih antara ayah dan ibunya. Dia ikut ke mana? Ini di dalam masalah hadana, ya, pemeliharaannya. Dia tinggal bersama siapa? Adapun dalam masalah berbakti, ya, namanya anak, dia berbakti kepada ayah dan ibunya dalam keadaan masih bersatu atau sudah berpisah. Jelas ya? Baik. Selesai di sini pembahasan terkait dengan hadits ini.